Sayang sekali pengenai biar beda agama jangan setinggal kita mohon jangan berubah sayang sekali pengenai biar beda agama sekolah minat mohon jangan berubah sayang sekali pengenai biar beda agama jangan setinggal kita mohon jangan berubah sayang sekali pengenai biar beda agama sekolah tinggal kita mohon jangan berubah sayang sekali pengenai biar beda.